Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق أي إسحاق ابن منصور المعروف بالكوسج الكوسج من لا شعر له fi wajhihi hadza al-kausaj, orang yang tidak memiliki lihya ataupun tidak berkumis, laki-laki ya, ini dikatakan dengan al-kausaj. Qala akhbarana an-nadr, wa nadr huwa ibnu Shumail, An-Nadr ibnu Shumail. Qala akhbarana Syu'bah, Amirul Mu'minin fil hadis, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bistam. Naam. Qala anil hakam, wal hakam ibnu Utaybah, al hakam ibnu Utaybah, an Dakwan Abi Salih As-Samman, kana yabi As-Samman, kadhalika al muhaddithun kanu yaktasibun kerja, mereka menuntut ilmu atau mereka menyebarkan ilmu, namun mereka juga bekerja. Hadza As-Samman wa hadza Al-Banna, tukang bangunan. Hadza Al-Khayyat, tukang jahit. Hadza Al-Bazzaz, jual kain. Ada yang hammal, jadi kuli angkut. Nah, qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abu Sa'id ismuhu man? Abu Sa'id al-Khudri. Naam. Dari Abu Aqila, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id ya Abu Yahya, Abu Sa'id al-Khudri, sahabi ibnu sahabi. Nah, radhiyallahu anhuma. Abu Nadhifa, ah Itmam, baik. Indaman Pak Amir, Amirul Mukminin. Loh, namanya beliau ini Amirul Mukminin. Gitu ya Pak Amir ya? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abdullah bin Man. Abdullah bin Abdurrahman. Naam. Hamba Allah, anaknya hamba Abdurrahman. Kulluna ibadullah. Kita semuanya Abdullah. Alaysa kadzalik? Naam. Naam ya Abu Fairuz. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabiyun ma'ruf. Ya Aba Nufail. Wa illa inda Syekh wara Abi Nufail. Syekh utliqa ala man qad kabura sinnuhu fawqa 40, hakadha yaqulun. Orang yang sudah berumur lebih dari 40 tahun, ya sekitar 50-an atau seperti itu kurang lebih, utliqa alaihi syekh. Naam. Ya, yang di belakangnya Abu Nufail yang sudah berumur. Naam fadal ya Syekh. Abu Dafa. Akh Saleh. Ma ismuhu? Abu Sa'id Al-Khudri. Hadza qad takarrar ma'ana. Ya, sudah berulang ini Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, anak tanyakan beberapa kali, ya kan? Nah. Endaman. Akh Sabdo. Abu Sa'id Al-Khudri. Anda Aris. Tahu artinya Aris? Tahu? Pengantin baru. Yang merasa masih pengantin baru? Arisin tahu Abu Sa'id Al-Khudri? Baik. Naam ya Akhana Salman. Malik wala Sa'ad? Naam ahsan ta barakallahu fik. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan sahabi. Ustushhida fi ghazwati Uhud. Bapaknya Malik ibn Sinan ini meninggal di Uhud. Ya. Hadza ibnuhu Abu Sa'id al-Khudri. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Ihfadhu ya ikhwan, ihfadhu. Dihafalkan ya namanya. Wa huwa kadzalika minal muktsirina fi al hadis. Termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam Alfiyahnya, al muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa jabirun wa zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang al muktsiruna fi riwayatil athar, orang sahabat yang banyak meriwayatkan athar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah, yang berikutnya Abdullah ibn Umar. Nah, kemudian yang berikutnya Anas ibn Malik. Kemudian yang berikutnya Al-Bahr. Wa manil Bahr? Al-Bahr man? Nah. Aywa, siapa yang dapatkan julukan lautan, lautan ilmu, al-bahr? Al-bahr atau al-habr? Nah, sama julukannya ini, lautan atau bahr, habr. Habr ini ulama alim, artinya di kalangan Yahudi, ya ahbar, ya. Nah, seperti itu. Siapa al-bahr atau habr? Endaman. Ya Faras. Bahar. Habar. Faiz. Ndak ya Faiz. Man huwa? Man. Man. Ya Salman. Man. Man? Abdullah ibn Abbas. Naam. Radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas. Julukannya al-bahr. Lautan ilmu. Atau al-habr. Alim. Naam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas. Kal-Khudri. Yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian Jabir. Jabir. Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Kemudian zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini maksud istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dengan sahabat-sahabat kibar sahabat? Masa mereka hidup bersama Rasulullah lebih lama, kok enggak masuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Nah, lah kemana mereka? Kok malah ini sahabat-sahabat ini seperti itu? Ya. Sementara mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lama dari 7 orang sahabat ini, kelas Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Maka jelas oleh para ulama, bila syak, tidak ada keraguan dan sangat memungkinkan memang mereka kibar sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar, Khulafa Ar-Rasyidun dan yang lainnya, ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis atau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, mereka kibar sahabat yang dimana hidup mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak terlalu lama, ya. Sehingga kaum muslimin peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya beberapa gelintir saja yang meriwayatkan dari mereka. Adapun sahabat-sahabat yang masih muda, yang mereka hidup masih dalam masa yang lama setelah atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kaum muslimin ya berdatangan kepada mereka. Nah, Islam tersebar dengan sangat luas, ya, yang ini dari Irak, yang ini dari Yaman, yang ini dari Mesir, yang ini dari Syam dan yang lainnya. Nah, makanya tidak ada Abu Bakar Siddiq atau Umar atau Utsman dalam orang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu tadi? Masa hidupnya mereka sepeninggal Rasulullah pendek. Kaum muslimin untuk banyak meriwayatkan dari mereka kesempatannya ya pendek juga, kan seperti itu. Ya kan? Adapun sahabat-sahabat yang lainnya yang cenderung masih muda, maka sepeninggal Rasulullah masa mereka pun lumayan panjang untuk kemudian kaum muslimin banyak meriwayatkan dari mereka. Nah. Wa kadzalika hadza Abu Sa'id al-Khudri ahadul khamsah, termasuk satu di antara 5 sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla ta'khudhahum fillahi laumatul la'im. Nah, di antara 5 sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiatnya khusus. Ya, apa bayatnya? Jangan mereka takut celaan orang yang mencela fillah dalam rangka menyebarkan agama Islam ini. Nah, ini konsekuensinya berat ya ikhwan. Bukan berarti akhirnya sembrono. Yang penting sampaikan hadis lah. Bukan seperti itu maksud dari bai'at atau la ta'khuduhum laumatu la'im. Ya, seorang berdakwah dituntut untuk memiliki sikap la ta'khuduhu laumatu la'im. Jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Berarti pokoknya sampaikan lah. Tetap di situ ada qawaid, ada uslub. Ya, ada metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan. Namun yang dimaksud di sini ketika seseorang sudah berusaha mengikuti cara dakwahnya para nabi, cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya, kelembutannya, kerasnya, sudah berusaha mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kondisi yang seperti ini ya sudah. Ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan takut. Orang yang mencela, orang yang belum paham, orang yang lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar. Faja'a wa ra'suhu yaqtur. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'allana a'jalnaka faqala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'jilta aw kuhitta fa'alaikal wudu. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk memanggil salah seorang sahabat Ansar. Nah, maka kemudian sahabat Ansar ini datang dalam kondisi rambutnya basah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membaca kondisi ini. Maka kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tampaknya kami ini ajalnaka, membikin engkau terburu-buru, atau membikin engkau selesai dari hajatmu. Hajat di sini artinya al-jima, ya, bersama istrinya. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memakai kinayah, memakai bukan kalimat sharih, namun bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Malu untuk menyampaikan dengan bahasa yang vulgar. Nah, bisa saja Rasulullah SAW mengatakan la'allana, tampaknya kami membuat engkau terputus dari jima'mu, misalnya ya, misal. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak memakai kalimat ini. Nah, dalam kondisi tahu, ya karena yang diajak bicara ya, ya memang Rasulullah kan melihat ini orang rambutnya basah, nah, seperti itu ya. Nah, mau tahu ini sedang artinya habis mendatangi istrinya, seperti itu. Maka dijawab oleh orang ini faqala na'am. Dan ini bagus kita, ini diantara salah satu keistimewaan atau keunggulan bahasa Arab yang terkadang tidak ada pada bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, kita sendiri dalam bahasa Indonesia terkadang kesulitan untuk mencari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak nyaman kita untuk menyampaikan. Nah, malu kita untuk menyampaikan. Cari kalimat yang tidak sorohah, tidak langsung jelas, tapi nah, kalau bahasa Arab banyak istilah-istilah seperti ini. Namun ya ikhwan, hal ini ya kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa malu beliau, akhlak beliau. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, alaysa kadzalik? Bala. Ya kan? Nah, sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti. La'alla wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah perkaranya perkara yang membahayakan agama, kalau sudah perkaranya yang memudaratkan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila dalam sehari-harinya lebih pemalu dari seorang gadis di pingitannya, namun kalau sudah permasalahannya din, masalahnya mafsadah, memudaratkan, masalahnya tahzir, masalahnya masalah nasihat, kita bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi beliau ketika berkhutbah. Sebutkan oleh sahabat yang melihat ka'annahu mundirul jaysh, seolah-olah beliau adalah orang yang dalam satu pasukan ada yang mengingatkan. Berkhutbah, mukanya memerah, suaranya meninggi. Nah, ketika sudah dalam kondisi yang memang mafsadahnya besar, marah. Seperti itu. Marah kepada beberapa sahabatnya. Nah, pernah juga beliau mengucapkan kata-kata yang mungkin kalau orang belum tahu ilmunya, tidak disebutkan bahwa ini yang mengucapkan Rasulullah, niscaya akan mengatakan ini kok orang ini omongannya kotor dan jorok. Pernah suatu ketika Ubay bin Ka'ab, ya, melihat seorang memanggil dengan panggilan jahiliyah, dengan panggilan-panggilan membanggakan sukunya atau rasnya atau kabilahnya, ya, atau merendahkan suku, kabilah, ras yang lainnya, seperti itu. Maka kata Ubay ibnu Ka'ab menyampaikan kepada orang-orang, a'idduhu bihani abihi. Nah, kata Ubay ibn Ka'ab kepada orang yang ada di sekitarnya, memerintahkan kepada orang tersebut, sampaikan kepada itu, orang tadi itu. Nah, bilang kepada orang tersebut, suruh gigit kemaluan bapaknya. Nah, kita lihat. Nah, kata orang yang mendengar dari Ubay ibn Ka'ab, ma kunta fahasyan, kami yang kenal engkau ini bukan orang yang suka ngomong kotor, ngomong jorok. Nah, kata Ubay ibn Ka'ab, hakadza umirna, seperti ini kami diperintahkan. Nah, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang melihat ada ta'assub. Nah, ya, membangga-banggakan entah sukunya, rasnya, atau kabilahnya, atau asal daerahnya, seperti itu, atau merendahkan yang lainnya. Ini kan ta'assub jahili, ya, model-model zaman jahili, seperti itu. Apa yang mau dibanggakan? Nah, lihat itu, asalnya itu dari mana? Mimain mahin. Nah, dari air yang hina. Makanya suruh perintah untuk menggigit kemaluan bapaknya. Dalam riwayat yang disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'azza bi 'azail jahiliyah fa'idduhu bihani abih." Man ta'azza bi 'azail jahiliyah tadi. Ya. Nah, suruh orang tersebut menggigit untuk mengingat dari mana dia itu, kok gak apa yang mau dibanggakan. Seperti itu. Nah, la amal saleh wala taqwa wala iman. Sekedar membanggakan keturunan, sekedar membanggakan kabilah atau sukunya atau rasnya. Hadza Abu Jahal wa hadza Abu Lahab. Orang-orang yang nasabnya luar biasa, ya tempatnya di neraka sama aja. Wa hadza Bilal. Nah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maula Buddha Habasyah, dari Habasyah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar trompahnya di jannah, di surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Dalam beragama jangan main istihsanat wal atifiyah. Ya, kalau dakwah kita ini beragama ini main perasaan-perasaan, anggapan-anggapan, bubar. Gak bisa. Seperti itu. Sudah beragama, dalil, sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan bimbingan para ulama, selesai. Nyaman. Seperti itu. Itu tadi, orang itu mendengar Ubay mengatakan seperti ini, "Ma kunta fahasyan." Yang kami kenal engkau ini bukan seorang yang suka ngomong kotor. Kemudian Ubay menyebutkan dalilnya. Seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Al-muhim la tafrid wa la ifrat. La tafrid wa la ifrat. Nah, jangan menjadi seorang yang kasar. Ya. Jangan menjadi seorang yang suka kemudian marah pada tempat-tempat dan pada orang-orang yang memang tidak layak. Yang di situ kita diperintah untuk banyak-banyak bersabar. Seperti itu. Nah, tapi juga jangan jadi orang yang pengecut. Pengecut dan penakut itu bukan harap masalah berantem atau bukan. Ya. Bukan seperti itu. Berani itu bukan berani berkelahi. Lah. Berani orang yang pemberani itu ini. Ya, ketika dalam permasalahan fillah la ta'khudhuhu laumatul la'im. Enggak takut orang yang mencela. Ada sesuatu saudaranya bukan digibai, datang dia nasihat. Seperti itu. Diingkari dengan hikmah, dengan baik. Nah, hakada. Kalau urusannya berantem paling memberani. Nah, kalau urusannya sudah nasihat, gak enak Ustaz, sungkan dan yang lainnya. Maka banyak-banyak kita terus belajar. Barakallahu fikum. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza ujilta au kuhitta fa'alaikal wudu." Apabila engkau ujilta, ya, atau kuhitta. Kuhitta ini dari kahat. Kahat ini asalnya dipakai untuk suatu musim tertahan dari hujan. Hujan gak turun-turun sampai kekeringan. Paceklik, tertahan. Ini sama kuhitta. Ya, mendatangi istrinya namun belum sampai keluar. Masih tertahan. Paham ya? Nah, belum sampai keluar. Seperti itu. Fa'alaikal wudu. Maka wajib bagi engkau untuk berwudu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mandi janabah. Seperti itu. Qala tabahu Wahab. Wahab bin Jarir. Jadi yang punya kitab bisa dilihat di situ Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ishaq. Kemudian Ishaq meriwayatkan dari An-Nadr. Nah, yang bersama Nadr ini ada juga rawi lain bernama Wahab meriwayatkan dari Syu'bah. Seperti itu. Ya. Yang meriwayatkan juga dari Syu'bah atau Nam bersama Wahab atau Nadir ini, ada rawi yang lainnya, walam di sini kata qala Abu Abdillah walam yakul Gundar wa Yahya an Syu'bah al-wudu. Maksudnya apa? Ini hadis. Kalau kita lihat pada sanadnya Syu'bah, yang meriwayatkan dari Syu'bah ini ada Nadir, ada Wahab, ada juga Gundar, ada juga Yahya. Yahya di sini Yahya ibn Sa'id. Nah. Al-Qattani. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ya. Aini Gundar dan Yahya ibn Sa'id ini tidak dalam hadis yang mereka riwayatkan dari Syu'bah, tidak ada lafaz al-wudu. Adapun yang Nadir dan Wahab itu ada lafaz wudu. Nah, ini maksud dari hadis ini. Seperti itu yang terakhir ini. Ya. Namun riwayatnya Gundar dan Yahya di situ disebutkan oleh Al-Hafidz lafaznya, yaitu falaisa 'alaika ghuslun. Tidak ada kewajiban engkau untuk mandi. Sedangkan diriwayatkan di sini apa? Wajib bagi engkau untuk berwudu, tidak diriwayatkan apa? Mandi, seperti itu. Sahihnya kurang lebih sama. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya yang lebih rinci, ya. Insya Allah ta'ala. Namun sahihnya di sini, hadis-hadis yang menjelaskan orang yang berjima namun dia tidak sampai keluar, yang dimana Rasulullah SAW memerintah untuk berwudu, ini hadisnya apa? Mansukh. Ya. Hadisnya mansukh dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ketika seorang sudah melakukan, mendatangi istrinya, walaupun belum inzal, ya, belum sampai keluar, maka wajib dia untuk mandi. Nah, walaupun disebut oleh para ulama yang mansukh itu adalah hukum tidak wajibnya mandi. Ya. Mansukh dengan apa? Dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa orang yang sudah berjima walaupun belum keluar itu harus mandi. Kan seperti itu ya. Di antaranya hadis apa? Idza taqa al-khitanan. Apabila telah berjumpa dua khitan, faqad wajaba al-ghuslu. Maka wajib untuk mandi. Yang dimansukh ini tidak ya apa hukum tidak adanya kewajiban mandi, ya, dimansukh dengan akhirnya menjadi hukum apa? Wajib mandi. Adapun perintah untuk berwudu, ya, dalam hadis ini atau hadis sebelumnya, ya, perintah untuk berwudu ini tidak mansukh. Sehingga apa? Maksud dari ini kita bisa mengetahui orang yang berjima walaupun belum keluar, ya, tetap dia disyariatkan untuk berwudu. Nah, entah berwudunya itu ketika mandi janabah, ya, atau berwudunya ketika di luar mandi janabah, misalnya bangun di malam, ya, belum sempat keluar misalnya karena entah ada hal, akhirnya tertidur. Ini kan juga diperintahkan kita untuk berwudu, walaupun tidak wajib memang. Wudunya tidak wajib. Namun perintah untuk berwudu selepas jima ini tetap tidak mansukh. Ya, walaupun belum keluar. Nah. Baik. Ilahuna sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Apa hukumnya menunaikan sholat setelah azan langsung ketika lagi sakit? Gak ada masalah. Silahkan. Memang orang sakit ini memiliki hukum tersendiri. Bahkan orang sakit itu boleh menjamak. Ya, termasuk uzur atau rukhsah. Seseorang boleh menjamak ketika dia mukim, bukan safar, itu sakit. Nah, namun yang diperbolehkan hanya menjamak, bukan mengkosor. Ya, tetap kalau berarti zuhur, asar, dan isya, ya tetap 4 rakaat. Namun boleh dijamak dengan maghrib kalau isya-nya. Atau kalau zuhur atau asar, boleh dijamak dengan keduanya, seperti itu. Apalagi ya sholat setiap waktunya setelah azan langsung, gak ada masalah, bagus. Nah, baik. Yang lainnya, nah, fadal ya Aba Qanita. Baik. Ini anak jumpai pada beberapa ikhwan, pada beberapa safar. Nah, sebelumnya juga anak mendapat seperti ini. Ada beberapa hal. Pertanyaan begini sekarang. Safar, orang belum sholat maghrib, kemudian sudah waktu isya, dia belum sholat maghrib, berhenti di masjid, seperti itu ya. Nah, itu apa yang dia lakukan? Gitu ya. Yang pertama, perlu diketahui. Yang namanya as-salawatul khams itu tidak bisa dibalik, dibolak-balik urutannya. Kondisi apapun, waktu apapun. Contohnya ini sekarang. Belum sholat maghrib, sudah masuk isya, berhenti di masjid. Ya, mendapati jamaah sholat isya. Maka yang dia lakukan tetap dia ikut jamaah tersebut dengan niat sholat maghrib, bukan sholat isya. Ya, jadi perbedaan niat antara makmum dan imam itu nggak ada masalah, seperti itu. Makmumnya sholat isya, imamnya sholat maghrib atau sebaliknya, atau makmumnya sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Nggak ada masalah. Kan seperti itu. Mu'adz itu kan sholat isya bersama Rasulullah. Ya. Seperti itu. Kemudian kaumnya, di masjid kaumnya itu menunggu Mu'adz untuk mengimami. Nah, Mu'adz mengimami kaumnya itu sudah bukan sholat isya, tapi sholat sunnah. Sholat isyanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya, jamaah itu perbedaan niat nggak ada masalah. Nah. Paham ini ya. Sehingga ya sudah, pokoknya kalau memang belum sholat maghrib, ya sholat maghrib dulu, seperti itu. Harus berurutan ini. Nah, begitu juga dengan duhur dan asar. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisinya sekarang maghrib kan 3 rakaat, isya 4 rakaat. Terus bagaimana? Apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Kalau masbuk ya mungkin mudah. Tapi kalau sekarang bukan masbuk misalnya, ya, maka disebut oleh para ulama beberapa cara. Yang pertama, ya karena tidak masbuk ini misalnya, ikut sejak awal, kemudian di rakaat yang ketiga sujud, yang kedua setelah saya sujud, imam kan bangkit untuk rakaat keempat, ya. Nah, kita duduk. duduk tasyahud. Seperti itu. Namun tidak salam. Ya. Kapan salamnya? Menunggu imam salam. Seperti itu. Jadi menunggu imam, selesai salat ke rakaat keempat, imam tasyahud, kemudian salam, kita ikut salam. Ini. Yang kedua juga disebut oleh para ulama, bahwa dia boleh untuk salam. Seperti itu. Di rakaat ketiga. Ya. Dia mengikuti imam sejak awal. Ketika sujud yang kedua di rakaat ketiga, imam bangkit. Dia tasyahud. Dia salam. Ini juga boleh. Seperti itu. Ada juga cara yang ketiga. Yaitu menunggu imam masuk pada rakaat kedua. Nah. Sehingga sejak kita yang belum sholat maghrib masuk ke dengan imam pada rakaat kedua mereka sholat isya, sehingga selesainya bersama-sama. Tinggal dilihat siapa orang sekitarnya. Ya, kalau memang bisa menimbulkan fitnah jadi omongan, sempat terjadi dahulu seperti itu. Ya, seperti itulah orang awam. Ya. Ikhwan, salah seorang ikhwan sholat, kemudian di rakaat ketiga dia salam sendiri. Nah, akhirnya ya ramai, ketika itu sempat ramai. Nah, kita tentunya dituntut untuk melihat mana yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah di kalangan orang yang ada. Kalau di sini, misalnya di masjid sini kan ya mudah, apa saja insya Allah. Ikhwan enggak ada yang rame, enggak ada yang geger. Tapi di masjid awam mungkin. Nah, sehingga tinggal disesuaikan dengan kondisinya. Nah. Jadi seperti apa, Bu Nita? Barakallahu fiikum. Bagaimana hukumnya membunuh semut banyak yang tanpa disengaja pada saat kita menyapu lantai atau ngepel? Insyaallah kalau memang tidak disengaja, membunuh orang enggak disengaja aja enggak dosa. Bunuh orang ini walaupun ada konsekuensinya gitu ya, tetap membayar diat kan seperti itu, harus berpuasa atau membebaskan budak, membayar diat 100 ekor unta. Tapi hukumnya ya enggak dosa, apalagi ini semut. Nah, sehingga sudah pertanyaan, kalau enggak disengaja ya sudah enggak dosa. Apa saja enggak disengaja ya enggak dosa. Walaupun konsekuensinya berbeda-beda. Namun ya ikhwan, memang betul semut ini termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Di situ kemudian ada satu hal, entah apa saja. Apabila gangguannya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dibunuh, ya dibunuh. Seperti itu. Ya. Jadi antaranya semut. Kalau memang semut tersebut tidak membuat gangguan, ya jangan dibunuh. Tapi kalau memang mengganggu, ya, seperti itu, mengkhawatirkan, ya sudah. Bisa diusir dengan atau disiram dengan air, ya siram. Cukup diusir, ya usir. Tapi kalau memang harus dengan dibunuh, ya sudah. Lawang orang saja, orang nyerang kita, itu kan nggak boleh kita langsung bunuh. Ya, bisa ditangkis, ditangkis. Nah, bisa dibuat lari, dibuat lari. Bisa dibuat pingsan, dibuat pingsan. Tapi kalau orang itu nyerang terus, kita nggak ada pilihan kecuali harus dibunuh. Ya bunuh, selesai. Kan seperti itu, ya kan? Nah, maka tinggal dilihat saja, semut atau kodok dan yang lain-lainnya. Kucing juga, ya. Kucing hukum asalnya ya enggak, jangan dibunuh, tapi misalnya entah karena satu hal dan yang lainnya, ya. Sudah diusir, sudah digini, enggak bisa. Sementara dia mungkin membawa penyakit atau yang lainnya misalnya. Ya. dibawa pergi, datang lagi misalnya. Kita sudah berusaha, enggak bisa kecuali bunuh. Ini kan terpaksa, artinya terakhir, jalan terakhir. Ya sudah, bunuh. Seperti itu, nah. Barakallahu fikum. Apa hukum memberi nama bagi anak dengan Khalilullah? Khalilullah tahu artinya ya, Khalilullah. Khalil itu kekasih yang tingkatan cinta yang paling tinggi itu khullah. Tingkatan cinta yang paling tinggi itu khullah. Orangnya atau pelakunya disebut dengan khalil. Ada tingkatan cinta mahabbah, berarti habib dan yang lainnya. Ini khalilullah itu hanya berlaku kepada dua orang di dunia ini, yaitu Ibrahim dan Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan apa kita memberi nama anak kita dengan khalil itu ada makna tazkiyah. Di antara nama-nama yang dihindari untuk diberikan kepada anak itu nama-nama yang mengandung tazkiyah seperti itu atau nisbah kepada din atau yang lainnya. Nah, ya, maka dihindari nama-nama Khalilullah seperti itu. Nah. Bagaimana menasihati orang yang dia suka memakai embel-embel Palestina? Kadang kerudung, kadang baju, dan lain-lain. Ya, sebetulnya sekedar Palestinanya sih, ya biasa saja sebenarnya, sekedar Palestine ya. Namun kan kebanyakan akhirnya memang nisbah untuk kepada pergerakan-pergerakan yang ada di situ. Ya tinggal lihat orangnya sebetulnya. Nah, kalau orang yang masih memang belum paham, ya, ya ditunda dulu penjelasannya. Ajak taklim dulu aja, seperti itu. Ajak taklim dulu. Nah, soalnya dia masih orang, ada tipe orang belum paham sama sekali seperti itu. Mau dijelaskan, ya ibaratnya sebagaimana anak TK dijelaskan ilmunya anak SMA. Gimana? Nah, jelaskanlah tuh si kelasnya Ayas atau Abdul Bari, jelaskan aja nih anak kelas 10 atau kelas 9. Nah, sampai berbuih 1 liter juga. Kan berarti harus dijelaskan bertahap sama. Tinggal lihat orangnya sekarang. Seperti itu. Orang awam yang belum paham ditunda, bukan kita amar tunda. Namun kita ingin menasihati dia, ajak dulu taklim biar dia paham dulu agama itu bagaimana, bermanhaj itu bagaimana, penyimpangan-penyimpangan gerakan-gerakan tersebut bagaimana. Baru setelah itu sudah enggak usah kayak gini, yang lainnya otomatis kalau dia sudah paham, sudah menerima. Itulah sahabat. Khamr itu mendarah daging pada mereka. Ya kan? Khamr itu dalam darah daging. Anak-anaknya itu jadi tukang selokinya. Nah, Anas bin Malik itu yang suka apa? Jadi apa istilahnya itu? Bartendernya. Nah, turun ayat demi ayat demi ayat demi ayat, akidah sudah tertancap dalam hati mereka. Ya, tauhid, ma'rifatullah, pengenalan kepada Rasulullah juga sudah paham. Sudah turun ayat larangan khamr langsung dibuang. Padahal lagi asik-asiknya yang minum ini. Turun ayat. Langsung dibuang. Paham sudah. Kan enak. Seperti itu. Ya. Adapun orang yang mungkin sudah paham atau bisa jelaskan dari sisi lain, ya jelaskan. Al-muhim dilihat siapa orangnya, bagaimana kondisinya, tiap orang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Baik, bolehkah salat dengan dua niat? berniat sholat ba'diyah isya sekaligus berniat sholat witir. Nah, kalau yang seperti ini tidak bisa penggabungan niat. Nah, ibadah itu bisa bergabung pada, ada dua ibadah, bergabung pada satu ibadah itu memungkinkan. Ya. Apa kaidahnya disebut oleh Syekh tadi dalam kitabnya Usul Qawaid itu? Idza kanat ihdahuma laysat maqsudatan fi dzatiha. Nah, ini baru boleh. Ada dua ibadah yang salah satunya itu tidak dimaukan pada zat ibadah tersebut. Contohnya bagaimana? Sholat rawatib dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau sholat rawatib, sholat entah sebelum subuh, zuhur, atau habis maghrib, habis isya, itu memang maksudnya bidzatiha. Sholatnya itu yang dimaukan memang. Sholatnya itu yang dimaukan. Ya. Sholat rawatib itu memang sholatnya itu yang diminta untuk dikerjakan. Entah di masjid, di rumah, di kantor, di mana saja. Ya. Adapun sholat tahiyatul masjid itu enggak. Sholat itu bukan sholat tahiyatul masjid yang dimaukan. Ya, tapi ketika seorang itu masjid tidak masuk ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk sholat. Maka bukan zat sholatnya itu yang kita diperintahkan untuk mengerjakan, semata-mata zat sholatnya. Ya. Tapi kenapa? Kalau kita masuk masjid sholat 2 rakaat. Paham ya? Kedudukan rawatib tadi yang memang dimaukan sholatnya itu sehingga di mana-mana kita diperintah untuk mengerjakan dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita di rumah, kita enggak diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Ya kan? Di kantor, di pasar, dan yang lainnya. Tapi masuk masjid, nah. Maka dua ibadah yang seperti ini bisa digabungkan. Seperti itu. Sekarang kembali kepada witir dan sholat rawatib. Ya. Ini masing-masingnya diinginkan. Mau di mana saja, ya tentunya kita kondisi normal, mukim ya misalnya ya. Ya, sholat rawatib isya itu ya ada, sholat witir ya ada. Seperti itu. Nah, maka yang demikian ini tidak boleh. Namun kayak sholat tahiyatul masjid tadi dengan rawatib boleh. Atau mandi. Ya, mandi janabah dengan mandi Jumat yang rajih juga boleh digabungkan. Karena mandi Jumat itu bukan zat mandinya yang kita diperintahkan. Mandi Jumat kita di hari Senin? Kan enggak? Ya kan? Beda dengan mandi junub. Ya, mandi junub itu kita kondisi apa saja, kapan saja, di mana saja ya kita harus mandi. Memang mandinya itu yang dimaukan. Tapi kalau mandi Jumat, ya karena hari Jumatnya, bukan mandinya itu sendiri. Nah, ini boleh untuk digabung. Seperti itu. Ya. Sehingga kaidahnya itu tadi, kalau salah satunya itu tidak dimaksudkan pada zat ibadahnya, maka dan yang satunya dimaksudkan, maka boleh untuk digabung. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah menyembelih orang di dalam peperangan? Anda pernah dengar kalau orang tidak boleh disembelih? Bukan, yang tidak boleh untuk disembelih itu mencincang atau menyiksa atau seperti itu. Ya. Tapi kalau menyembelih ya bagus. Artinya sebetulnya menyembelih itu kan kalau langsung hilang kepalanya ya itu yang diharapkan. Tidak menyiksa, ini seperti itu. Ya, tidak, namun menyiksa dalam perang ini dilarang. Nah, tapi kalau menyembelih, kisahnya kisah perang Badar, bagaimana para sahabat ketika turun malaikat tiba-tiba di depannya terpenggal kepalanya, ya kan? Malaikat yang melakukannya seperti itu. Enggak ada masalah. Tapi ini kalau perangnya syar'i loh ya. Nah. Awas lah, hati-hati. Jangan semua peperangan nih. Nah, perang antar kampung. Oh, kata Ustaz enggak apa-apa nyembelih. Waduh. Datang polisi nanti. Lah, jihad yang syar'i memang sesuai dengan bimbingan para ulama di bawah bendera waliul amr. Nah, seperti itu. Ya, di bawah bendera penguasa yang sah. Bukan penguasa kelompoknya atau pemimpin kelompoknya. Boleh kasih? Oh, nah, baik. Baik. Ah, nah, fadal akh, sabda. Mengajak bicara. Betul. Nah, hadis seorang badui, ya, ketika ada salah seorang yang bersin, ya, kemudian ucapan alhamdulillah, badui ini menerang yarhamukallah. Nah, terus sahabat yang lainnya menepuk nempuk sampai badui ini, apa maksudnya ini? Kurang lebih seperti itu. Memang dalam sholat itu tidak boleh, walaupun itu doa, tapi kalau khitabnya yang diajak bicara itu orang kayak yarhamukallah. Baik. Sekarang bersin misalnya. Kita mengucapkan alhamdulillah dalam salat, ya itu boleh, bagus. Nah, disyariatkan. Seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan seseorang dia bersin kemudian jawaban alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan alaih mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muhammad Ali Adam Al-Kiyubi dalam syarahnya Sunan Nasa'i. Selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari orang ini, siapa tadi yang mengucapkan tahmid, ucapan alhamdulillah ini. Nah, diem semuanya, khawatir takut salahnya, akhirnya orang tersebut memberanikan diri. Maka kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan laqad ibtada rabiha bid'un wa salatuna malakan. Nah, ayyuhum yarfa'u biha ila sama'a kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, telah berebut ini sekian puluh tiga puluhan malaikat untuk membawa kalimat ini naik ke atas, artinya dibawa amalan soleh ini, yaitu ucapan apa? Alhamdulillah tadi itu, ketika sholat tadi itu, ya. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baik. Sehingga, alhamdulillahnya, kan bukan, ketika kita ngomong alhamdulillah, kan bukan ngajak ngomong orang yang lain. Baik. Yang mendengar, apakah boleh kemudian mengucapkan yarhamukallah? Berarti kan sudah, artinya apa? Semoga Allah merahmati engkau. Berarti kan sudah mengajak bicara. Ini terlarang, kalau dalam sholat. Seperti itu. Ya. Kembali kepada soal tadi, lantas bagaimana dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, sahabat ketika apa? Tasyahud mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Khitab artinya assalamu alayka wahai salam bagi engkau wahai nabian, seperti itu. Lantas bagaimana dengan ini? Ya kita katakan, ya sudah dalilnya kayak gitu. Sudah, mau apa lagi sekarang? Nah, ya. Sesuatu yang warid dalam dalil, ya selesai. Nah, ya, sehingga jawabannya itu, ya sudah dalilnya gitu. Makanya, pendapat yang rajih, sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena sebagian sahabat merubah lafaz tersebut. menjadi assalamu ala nabi. Assalamu alaikanya ayuhan nabi dihapuskan. Saddan li dzari'ah. Dzari'ah syirik ila syirik. Seperti itu. Nah, para sahabat peninggalan Rasulullah, sebagian sahabat di antaranya Aisyah radhiyallahu anha merubah lafaz tersebut. Assalamu alayka ayyuhan nabi diganti assalamu alan nabi. Salam terhadap nabi. Karena biar tidak orang meyakini kita masih mengucapkan salam kepada nabi. Seperti itu. Namun hal yang seperti ini tidak disepakati oleh sebagian sahabat yang lainnya, dan ini pendapat yang lebih rajih, wallahu alam bisawab. Kenapa? Ya sudah, ibadah itu sudah. Ibadah dalilnya datang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ada perubahan, ya selesai. Sudah enggak usah dirubah-rubah. Seperti itu. Nah. Maka sesuatu yang sudah datang dalil, ya. Nah, barakallahu fikum. Padahal alasan Aisyah itu sangat, kalau dari sisi apa? Mafsadah, ya. Kekhawatiran sangat tepat memang. Orang mengucap assalamu alaikum ya nabi ini kan berarti mengajak bicara Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Nah, sehingga untuk ditutup itu sangat tepat. Kalau seandainya itu bukan dari bagian dari ibadah, maka kita tidak akan melakukannya. Nah, tapi berhubung sudah ibadah seperti itu, ya, Rasulullah seperti itu, ya selesai. Nah, barakallahu fikum. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.